pada Islam dengan satu zulmah. Melubangi Islam dengan satu lubang. Biqatlihim Utsman, dengan pembunuhan mereka terhadap Utsman. La tusaddu ila yaumil qiyamah. Lubang itu tidak pernah akan tertutup lagi sampai hari kiamat. Kalau digambarkan Islam itu sebuah lembaran putih, maka mereka dengan pembunuhan Utsman telah melubanginya. Islam yang tadinya utuh menjadi berlubang. Akhwan ibn na'azakumullah, kata beliau, lubang itu tidak akan tertutup lagi sampai hari kiamat. Wa inna ahlal Madinah kanat fihimul khilafah. Dan sesungguhnya penduduk Madinah, tadinya di sanalah al khilafah, kekhalifahan. Fa'akhrajuha walam ta'ud fihim. Kemudian keluar dari penduduk Madinah dan tidak lagi kembali kepada mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau dhamirnya pakai ha, mungkin kita akan terjemahkan Madinah. Berarti kekhilafahan tadinya di Madinah, kemudian keluar dari Madinah dan tidak akan kembali ke Madinah. Baik. Tetapi karena ini dhamirnya hum, maka maksud penduduknya. Bahwa khilafah adalah pada penduduk Madinah. Siapa penduduk Madinah? Muhajirin dan Ansar. Muhajirin dan Ansar. Kemudian keluar dari mereka, bukan keluar dari Madinah, keluar dari penduduk Madinah, sampai pada kalimat walam ta'ud fihim, dan gak akan kembali lagi ke penduduk Madinah. Maknanya agak berbeda, walaupun dua-duanya benar. Tadinya Madinah adalah ibu kota khilafah Islamiyah. Dari mulai Rasulullah SAW memimpin di Madinah, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, semuanya di Madinah, dan kemudian keluar dari Madinah. Dan tidak pernah kembali lagi ke Madinah. Baik, itu kalau kotanya, domirnya ha, lam ta'ud ilaiha ilal Madinah. Tetapi domirnya jelas hum, berarti lil aqil, untuk yang berakal. Berarti maknanya manusia. Bahwa khilafah tadinya dari penduduk Madinah. Siapa penduduk Madinah? Muhajirin wal Ansar, Abu Bakar, Umar, Utsman, semuanya Muhajirin. Thumma, kemudian keluar dari Madinah ketika Muawiyah sudah menguasai. Beliau masuk Islam radhiyallahu taala anhu setelah Fathu Mekah. Setelah Fathu Mekah, berarti setelah ucapan Rasulullah SAW, la hijrata ba'dal fathi. Enggak ada hijrah setelah Fathu. Di sini masih ada Ali. Berarti yang masuk Islam setelah Fathu tidak disebut Muhajirin, tidak disebut Ansar. Karena bukan Muhajirin, bukan Ansar. Bahkan sudah Fathu Mekah, sehingga dikatakan dengan la hijrata ba'dal Fathi, enggak ada lagi hijrah ke Madinah setelah Fathu. Setelah itu, Siapa yang berkuasa setelah Muawiyah radhiyallahu taala anhu? Yang berkuasa turun temurun dari Bani Umayyah. Berapa tahun bertahun-tahun, berapa khalifah berkhalifah-khalifah, semuanya dari turunan Bani Umayyah. Sampai pada satu saat Bani Umayyah terkalahkan oleh Bani Abbasiyah. Ibu kotanya tetap di Iraq, bergeser ke beberapa daerah, balik lagi ke Iraq. Maka barakallahu fiikum, inilah sejarah khilafah. Pertama Bani Khulafa Rasyidin di Madinah, dari penduduk Madinah. Kemudian keluar dari Madinah, dan juga orang-orangnya bukan dari penduduk Madinah, sampai kemudian turun-temurun, sampai akhir sekarang ini tidak pernah kembali ke Madinah. Dan gak pernah kembali ke penduduk Madinah. Dengan makna penduduk Madinah adalah muhajirin dan ansar. Qala rahimahullah wa akhraja an Muhammad ibn Sirin lam tafqidul khayl al-balq fil maghazi wal juyush hatta qutila Uthman. Enggak pernah kita kehilangan kuda-kuda yang gagah dalam peperangan dan juga dalam tentara hingga terbunuhnya Utsman. Artinya dengan terbunuhnya Utsman, kita kehilangan itu. Kuda-kuda yang gagah, yang bagus, yang siap tempur. Dulu, Masya Allah, tidak pernah kehilangan kuda-kuda seperti itu. Kecuali setelah wafatnya Utsman, maka kita kehilangan kuda-kuda yang gagah seperti itu. Yang kedua, walam yaqtalif fil ahillah hatta qutila Utsman. Tidak pernah kita berselisih tentang hilal. Tidak pernah kita berselisih tentang hilal. Apakah hilal masuk bulan Ramadan atau hilal masuknya Idul Fitri atau hilal yang lainnya? Tidak pernah kita berdebat, berselisih, bertikai, kecuali setelah terbunuhnya Utsman. Berarti di zaman Utsman sangat-sangat aman dan keputusan jelas, ilmu juga tegak. Walam tara hadhihi al-humrah allati fi afaq as-sama hatta qutila al-Husain. Dan tidak pernah kau lihat merah-merah di ufuk hingga terbunuhnya Husain. Qul inna a'udzu billahi hadis ini dhaif. Disebutkan di dalam rawi-rawinya ada Muhammad ibn Ubaidillah ibn Marzuq yang dikatakan la ya'i ma yuhaddits bihi. Dia tidak paham apa yang dia riwayatkan. Dia enggak ngerti apa yang dia ucapkan. Qul inna a'udzu billahi humrah syafaq ahmar, menurut riwayat ini tidak pernah ada tadinya. Setelah Husain meninggal, setiap sore ada merah-merah. Jelas ini bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW bahwa waktu sholat maghrib adalah setelah muncul syafaq ahmar dari tempat terbenamnya matahari. Dan isya adalah setelah hilang syafaq ahmar itu, maka masuk dalam isya. Bagaimana kalau syafaq ahmarnya baru muncul ketika meninggalnya Husain? Ini berlebihan. Ini perlebihan. Wallahu ta'ala a'lam. Wa akhraja Abdul Razzaq di dalam musannafnya dari Humaid ibn Hilal qala kana Abdullah ibn Salam yadkhul ala muhasir Uthman. Diriwayatkan Abdul Razzaq dalam musannafnya dari Humaid ibn Hilal bahwasanya Abdullah bin Salam, siapa Abdullah bin Salam? Sahabat Rasulullah Sallam yang berasal dari Yahudi atau yang merupakan tokoh Yahudi yang kenal dan mengerti tentang sejarah Yahudi. Karena Abdullah bin Salam yadkhul ala muhasir Uthman. Abdullah bin Salam ini menemui orang-orang yang mengepung rumah Uthman ibn Affan. Kemudian menasihati mereka. La taqtuluhu. Wallah. La yaqtuluhu rajulun minkum illa laqiyallah ajdam la yadalahu. Sungguh demi Allah, tidak ada seorang pun dari kalian yang membunuhnya kecuali nanti yaumul qiyamah dia dibangkitkan dalam keadaan tangannya hilang karena judam, seperti orang terkena lepra, tangannya putus. Wa inna sayfallah la yazal maghmudan, dan sungguh pedang Allah selalu di dalam sarungnya, selalu di dalam sarung pedangnya. Wa innakum wallahi in qataltumuhu, dan kalian demi Allah kalau kalian membunuhnya, la yasallannahu Allah, Allah akan menghunuskan pedangnya. Jadi pedang Allah tetap di sarungnya. Sampai kalau kalian membunuh Utsman, Allah akan cabut pedangnya. Akan menghunuskan pedangnya. Thumma la yaghmiduhu ankum abada. Kemudian tidak pernah lagi dimasukkan ke dalam sarungnya selama-lamanya. Artinya terus mengancam, terus memerangi orang-orang yang membunuh Utsman. Wa ma qutila nabiyyun qatt illa qutila bihi 70,000. Tidaklah terbunuh seorang nabi pun kecuali akan terbunuh bersamanya 70,000 manusia. Saya ulangi, dikatakan Al-Abdullah ibn Salam, tidaklah terbunuh seorang nabi kecuali akan terbunuh bersamanya 70,000 orang. 70,000 orang manusia. Bayangkan. Ya, ini perbuatan membunuh nabi itu perbuatan besar. Wa ma qutila nabiyyun qat illa qutila bihi 70,000. Wa la khalifata illa qutila bihi 35,000. Dan tidaklah ada satu khalifah terbunuh kecuali akan terbunuh bersamanya 35,000. Qabla an yajtami'u, sebelum mereka bisa bersatu. Apa yang terjadi setelah terbunuhnya Utsman? Hah? Fitnah. Apa yang terjadi dalam fitnah tersebut? Peperangan. Muncul di sana Khawarij. Muncul di sana Syiah Rafidhah. Dan masing-masing mereka membawa senjata. Terjadi fitnah Siffin antara pasukan Muawiyah dengan pasukan Ali bin Abi Thalib. Terjadi pula fitnah Sabaiyah. Seorang yang namanya Abdullah bin Sabak dari Yahudi yang kemudian mengkultuskan Ahlul Bait, kemudian melecehkan para sahabat yang lain. Dan semua itu terjadi pertempuran dan peperangan yang terbunuh ribuan manusia. Ali bin Abi Thalib dengan pasukannya memerangi Khawarij. Berapa yang terbunuh? Juga sangat banyaknya. Sampai kemudian manusia bersatu. Qul inna a'udzu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yaitu ketika Ali bin Abi Thalib terbunuh, dibunuh oleh Khawarij, bukan oleh Muawiyah ataupun pasukannya Muawiyah, tapi dibunuh oleh Khawarij. Kemudian digantikan oleh anaknya Al-Hasan. Dan Al-Hasan memimpin pasukan besar berhadapan dengan pasukan besar yang dipimpin oleh Muawiyah. Dan kemudian terjadilah pembicaraan dan Al-Hasan mengalah. Dan terjadilah perdamaian seluruhnya. yang disebut dengan amul jamaah, tahun persatuan. Pasukan yang tadinya berhadap-hadapan, bersiap untuk bertempur, justru mereka akhirnya berpeluk-pelukan. Mereka semua sangat haru. Isak tangis mereka karena terharu. Gembira, sangat gembiranya. Tetapi setelah sekian kejadian, setelah sekian pertumpahan darah, pertumpahan darah, pertumpahan darah, tidaklah terbunuh seorang Nabi kecuali akan terbunuh bersamanya 70 ribu orang. Tidaklah terbunuh seorang khalifah kecuali akan terbunuh bersamanya 35 ribu manusia. Wa akhraja Ibnu Asakir an Abdullah atau an Abdurrahman Ibn Mahdi qala khaslatani li Utsman laysata li Abi Bakr wala li Umar. Kata Abdurrahman Ibn Mahdi rahimahullah, dua perkara yang hanya ada pada Utsman Ibn Affan. Dua perkara ini tidak ada pada Abu Bakar, tidak ada pula pada Umar. Yang pertama, sabruhu ala nafsihi hatta qutil. Yang pertama, sabarnya beliau sampai terbunuh, tidak melawan sama sekali. Sabarnya beliau menghadapi para demonstran sampai mereka berhasil masuk, sampai mereka berhasil membunuh Utsman. Sabar, tidak memberikan perlawanan apapun. Wa jamu'un nas 'alal mushaf. Yang kedua, keistimewaan Utsman adalah mengumpulkan mushaf dalam satu dialek, yaitu Quraisy, dengan alasan, dengan keyakinan bahwasanya ayat itu turun kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW Quraisy, maka harus dengan dialek Quraisy. Jangan sampai terjadi perselisihan-perselisihan karena masing-masing dialek, masing-masing lahjah pakai sendiri-sendiri, akan terjadi fitnah. Maka disatukan oleh Utsman dalam satu dialek, yaitu dialek Quraisy, sisanya dibakar. Itu keistimewaan Utsman yang kedua. Yang pertama adalah kesabarannya menghadapi para demonstran sampai terbunuh. Yang kedua, kebijakannya untuk menyatukan Al-Quran dalam satu dialek. Wa akhraj al-Hakim an Asy-Sya'bi ma sami'tu min marasi wa mirasi Utsman ahsan min qawli Ka'b ibn Malik haitsu qala. Kata Sya'bi, aku tidak mendengar dari warisan peninggalan Utsman yang lebih bagus daripada syair yang dibacakan oleh Ka'b ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Dan aku tidak mendapatkan peninggalan dari Utsman yang lebih bagus daripada syair yang dibacakan oleh Ka'b ibn Malik radhiyallahu taala anhu, yaitu kalimat fakaffa yadayhi thumma aghlaqa babahu wa ayqana anna Allah laysa bighafili wa qala li ahli ad-dari la taqtuluhum afa Allahu an kulli imri'in lam yuqatil. فَكَيْفَ رَأَيْتُ اللَّهَ صَبَّ عَلَيْهِمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَى بَعْدَ التَّوَاصُلِ وَكَيْفَ رَأَيْتَ الْخَيْرَ أَدْبَرَ بَعْدَهُ عَنِ النَّاسِ إِدْبَارُ الرِّيحِ الْجَوَافِلِ. كَذَبْ لِيَوْمَ بَغِمَانَ بَلِيَوْمَ مَنَّهَنْ تَعْنَنْيَا. Fakaffa yadayhi, yani Utsman menahan tangannya, tidak mau melawan. Thumma aghlaqa babahu, dan beliau menutup pintu rumahnya. Wa ayqana anna Allah laysa bighafili, dan dia yakin bahwa Allah tidak akan lalai. Wa qala li ahli ad-dari la taqtuluhum afa Allahu an kulli imri'in lam yuqatili. Kemudian berkata kepada seluruh ahli dar, jangan kalian bunuh mereka, jangan kalian bunuh mereka, semoga Allah memaafkan orang-orang yang tidak memeranginya. Utsman bin Affan tidak memerintahkan kaum muslimin untuk melawan demonstran. Bahkan beliau berkata, jangan perangi mereka. Semoga Allah memaafkan orang yang tidak memerangi mereka. Jadi biarkan mereka, jangan diperangi, jangan diperangi. Fa kaifa ra'aita Allah sabba 'alaihimul 'adawata wal baghdha ba'da tawasuli. Lihatlah bagaimana Allah menuangkan kepada mereka permusuhan, kebencian, padahal setelah Utsman memberikan tawasul, berusaha untuk menyambung silaturahmi, tapi mereka justru membenci. Wa kaifa ra'aital khaira adbara ba'dahu 'anil nasi idbar ar-rihil jawafili. Lihatlah bagaimana engkau lihat, atau bagaimana engkau lihat kebaikan berpaling, menjauh dari manusia. Idbar ar-riyah al-jawafil, seperti menjauhnya angin yang sangat besar. Faslun. أخرج ابن سعد عن موسى بن طلحة قال رأيت عثمان يخرج يوم الجمعة وعليه ثوبان أصفران ويجلس على المنبر فيؤذن المؤذن وهو يتحدث يسأل الناس عن أسعارهم وعن مرضاهم. Kata Sa'ad dari Musa ibn Talha, aku melihat Uthman masuk ke masjid pada hari Jumat dengan memakai dua kain. Fayajlis alal mimbar, dia duduk di mimbar. Fayu'adzinul mu'adzin, kemudian mu'adzin mengumandangkan azan. Wahuwa yatahadda, sedangkan beliau berbicara. Yas'alun nas, bertanya pada manusia tentang harga-harga pasar, tentang orang yang sakit mereka, bagaimana harga di pasar, melambung atau tidak, bagaimana saudara-saudara kalian sehat semua, apa ada yang sakit atau bagaimana. Ini tafaqqudnya Amirul Mukminin Utsman. Kana Utsman yali wudu'al laili binafsihi. Umar, Uthman biasa beliau berwudu di malam hari dengan mengambil air sendiri. Faqila lahu, maka dikatakan padanya, lau amarta ba'dal khadam fakaffuka atau fakaffuka, bagaimana kalau engkau cari khadam saja yang bisa melayanimu dan itu mencukupimu. Qala la, tidak. Al-lailu lahum yastarihuna fi, tidak, malam itu untuk mereka. Jadi tidak ada yang boleh kerja kalau malam. Malam itu untuk mereka, untuk rakyatku. Semuanya harus istirahat. Tidak boleh ada kerja malam, tidak boleh ada kerja lembur. Maka beliau mengurusi dirinya sendiri kalau malam hari. Padamnya tidak boleh disuruh, tidak boleh diperintah kalau di malam hari. وأخرج ابن أساكر عن عمر بن عثمان ابن عفان كان نقش خاتم عثمان موقرا. Cincinnya Uthman bertuliskan آمنتُ بالذي خلق فسوى. آمنتُ بالذي خلق فسوى, aku beriman dengan yang menciptakan dan menyempurnakan. وأخرج أبو نعيم في الدلائل عن ابن عمر أن جهجاه الغفاري, dia berdiri kepada Uthman ibn Affan, وهو على المنبر يخطب, dalam keadaan Uthman sedang berkhutbah di mimbar. فأخذ العصا من يديه, dia ambil tongkat dari tangannya. فكسرها, kemudian mematahkannya di lututnya. فَمَا حَالَ الْحَوْلُ عَلَى جَهْجَهِ حَتَّى أَرْسَلَ اللَّهُ فِي رِجْلِهِ الْأَكَلَةِ فَمَاتَ مِنْهَا. Ternyata tidak beranjak satu tahun, tidak lewat satu tahun kecuali Jahjah sudah Allah kirimkan di kakinya penyakit seperti akalah. Akalah itu rayap. Tapi kalau rayap kan makan kayu ya. Ini makan kakinya. Sejenis itu, sejenis rayap tapi memakan kakinya. Famata minha, dan dia mati daripadanya. Artinya ini karamah dari karamah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Utsman sudah berkhutbah, ada orang berdiri menentangnya, merampas kayu kecilnya, dipatahkan di kakinya. Ternyata akhirnya kakinya membusuk, membusuk, membusuk, sampai kemudian tidak lebih dari satu tahun dia mati. Alhamdulillah min dzalik, kita berdoa kepada Allah dari yang demikian. Tatafi bihadal qadar barakallahu fikum wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katira.